dan sudah kita bicarakan, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa harta yang dia tinggalkan sebagai warisan akan dibagikan sesuai dengan hukum waris. Sedangkan wasiat yang dia telah tulis, maka akan dibagikan sebelum pembagian warisan. Itu pun nanti ada pembahasan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ia tinggalkan. Nah, di sini penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika ada kemungkinan seseorang tidak mau berwasiat karena ada dugaan bahwa setelah kematiannya wasiat itu akan dirubah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ بَدَّلَهُ, maka barang siapa yang merubah wasiat itu, أي الْإِصَى لِلْمَذْكُورِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ, yakni wasiat bagi orang-orang yang disebutkan atau selain mereka, بَعْدَمَا سَمِعَهُ أي بَعْدَمَا عَقِلَهُ وَعَرَفَ تُرُقَهُ وَتَنْفِيذَهُ, setelah ia mendengarnya, maksudnya setelah dia memahaminya dan mengetahui jalannya dan pelaksanaannya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya, ya, orang-orang yang mengubahnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya ada orang yang takut berwasiat, nanti pas saya mati dirubah juga wasiatnya, maka Allah mengingatkan, jangan takut. Kenapa? Karena kalau seandainya wasiatmu dirubah sepeninggalmu, maka ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, dosanya adalah untuk orang-orang yang mengubahnya. Jadi jangan takut. Jangan takut berwasiat. Ya, jangan takut untuk berwasiat. Dan ini ancaman bagi orang-orang yang mengubah wasiat. Ya, bagi orang-orang yang mengubah wasiat, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maka hati-hati ketika orang tua berwasiat A, B, C, ketika orang yang meninggal berwasiat, maka harus dilaksanakan. Karena ketika mengubah sedikit saja wasiat tersebut, maka yang terjadi adalah ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, dosanya atas orang yang mengubahnya. Dan ini ancaman, bukan sekedar kabar. Sama saya sering mengingatkan, kalau sebagian orang mendefinisikan haram, haram adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan berpahala, dan diancam pelakunya siksa. Jangan lupa itu. Begitu pula wajib adalah sesuatu yang jika dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa, dan diancam pelakunya siksa. Sama ini, ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, dosanya untuk orang yang mengubah wasiat. Maka wahai Anda yang ingin berwasiat, jangan takut. Ya? Anda orang yang ingin berwasiat, jangan takut. Itu maksud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari, wa illa fal musi waqa'a ajruhu 'ala Allah, wa innamal ismu 'alal mubaddil al mughayyir. Artinya, kalau tidak demikian, maka sesungguhnya orang yang berwasiat itu telah tetap pahalanya di sisi Allah. Sedangkan dosanya adalah atas orang yang merubah wasiat tersebut. Ya, bagaimanapun, maksudnya di sini adalah, bagaimanapun dirubah wasiat sepeninggal orang yang memberikan wasiat, maka dia tetap dapat pahalanya. Misalkan, saya punya anak angkat. Kemudian saya beri waris, saya beri wasiat. Ya. Ini kalau sudah tertulis wasiat, sampai tidak sampai harta tersebut, tetap saya dapat pahala. Artinya, kalau sepeninggal saya ternyata keluarga-keluarga yang dapat ahli waris enggak puas, maka mereka rubah wasiat saya, maka saya tetap dapat pahala. Itu maksudnya. Ya. Dan di sini menunjuk sedangkan dosanya atas adalah atas orang yang merubah wasiat tersebut. Maka hati-hati. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, sifat, perhatikan ini, sifat yang sangat dominan dari seorang muslim adalah amanah. Dia senantiasa di atas sesuai dengan kesepakatan. Amanah. Tidak menzalimi. Ini sifat sangat dominan. Kebalikannya, sifat yang sangat terlihat dari seorang yang munafik adalah khianat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik, talas. Tanda orang munafik itu tiga. Salah satunya, wa idza tumina khan. Jika diberikan amanat, dia berkhianat. Maka hati-hati. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifatnya orang beriman tidak merubah-rubah wasiat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Abdullah bin Abbas mengatakan, waqad waqa'a ajrul mayyit 'ala Allah wa ta'allaqa al-ithmu bil ladzina baddalu dzalik. Artinya, maka kata Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini bahwa pahala dari mayat yang telah berwasiat telah tetap di sisi Allah. Dan dosa menggantung terhadap orang-orang yang merubah wasiat tersebut. Kemudian Allah kemudian berfirman, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, innallaha sami'un yasma'u sa'iral aswat wa minhu sama'uhu lima qalatil musi wa wasiyatihi. Artinya, sedangkan karena sesungguhnya Allah Maha mendengar, Dia mendengar seluruh suara, dan diantaranya adalah bahwa Dia mendengar tentang isi wasiat dari seorang yang berwasiat. Ya, ini perhatikan nama Allah As-Sami', yang berarti Allah mempunyai sifat As-Sama', pendengaran. Allah namanya As-Sami', Maha mendengar. Itu nama Allah. Berarti, dan Allah berarti mempunyai sifat pendengaran. Sama, Allah mendengar. Ya, beda antara nama dengan sifat. Salah satu nama Allah, As-Sami'u. Sama dengan Allah. Allah sinonim dengan As-Sami'. Jadi, nama lain dari Allah adalah As-Sami', Maha mendengar. Yang menunjukkan satu sifat, yaitu sifat pendengaran. Ini membedakan antara nama dengan sifat. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Mendengar apa? Seluruh suara. Nah, ini kalau sedikit melenceng dari ayat ini, kalau kita meresapi firman Allah As-Sami', Allah Maha mendengar, maka niscaya seorang tidak pernah bosan untuk menadahkan tangan di sisinya, terhadapnya, dalam permasalahan apapun. Permasalahan akidahkah, ibadahkah, muamalahkah, tingkah lakukah, permasalahan ekonomikah, keluargakah, resapkan di dalam diri kita nama Allah As-Sami', Allah Maha mendengar, yaitu Allah mempunyai sifat pendengaran. Allah mempunyai sifat pendengaran yang dengannya Allah mendengar seluruh suara. Dan ingat, pendengaran Allah tidak terbatas, dalam artian tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, ya, non-stop, full day. Pendengaran Allah tidak terbatas. Kalau dalam bahasa Arabnya non-stop itu apa? Ala madaris sa'ah. Ala madaris sa'ah. Artinya 24 jam buka. Ada apotek-apotek tertulis 24 jam. Datang jam 1 malam. Tutup sih, Din. Guring. Ini pendengaran Allah tanpa putus. Kurang apa lagi? Kenapa sebagian manusia tatkala ada masalah pergi kepada yang tidak mendengar kecuali tatkala hidup? Bahkan kalau mendengar pun belum tentu untuk bisa mengabulkan permintaannya. Sungguh ini sebuah kezaliman yang sangat nyata. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, resapkan as-sami', maka Anda tidak akan pernah bosan berdoa. Resapkan nama Allah as-sami', sifatnya yang maha mendengar, maka kita tidak akan pernah bosan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Pak, manusia itu punya perasaan. Ya, misalkan saya ngomong sama Akhi Farhan. Dia sibuk dengan handphone. Ngapain saya ngomong? Saya ngomong sama beliau, sedangkan beliau sendiri sibuk dengan yang lain. Ngapain saya ngomong sama beliau? Ini tidak. Allah maha mendengar. Di samping pendengaran Allah, Allah pun maha mengabulkan. Apalagi? Ya? Apalagi kurangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu pun masih ditinggalkan. Bukankah ini sebuah kezaliman dari seorang manusia itu sendiri? Dan semua kita banyak permasalahan. Salah satu sebab yang menjadikan manusia tidak berdoa, merasa Allah seperti manusia yang kita bicarai. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disitulah letak indahnya tauhid asma wasifat. Seorang akan selalu ta'alluq kepada Allah apapun permasalahannya. Ya. Apa saja permasalahannya? Bermasalah dengan orang tua. Bermasalah dengan anak. Bermasalah dengan istri. Entah istrinya susah untuk dinasihati atau suaminya yang terlalu keras hati. Entah istrinya bosan sama suaminya atau suaminya ingin nikah lagi. Macam-macam masalah. Masalah ekonomi, usaha sini gagal, usaha situ gagal. Akhi subhanallah. Berdoalah kepada Allah as-sami'. Resapkan dalam diri tentang Allah as-Sami'. Lihat, di sini Syekh mengatakan Allah mendengar seluruh suara, dan di antaranya adalah bahwa Dia mendengar tentang isi wasiat dari seorang yang berwasiat. Kemudian penulis mengatakan rahimahullahu taala, "Fayambaghi lahu an yuraqiba man yasma'uhu wa yarahu wa an la yajura fi wasiyatihi." Maka sepatutnya ia menyadari bahwa zat yang maha mendengar lagi maha melihat selalu mengawasinya. Dan ia tidak boleh berlaku zalim dalam wasiat itu. Jadi salah satu pelajaran menarik kalau kita ambil pelajaran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama As-Sami' adalah menahan kita dari berbuat maksiat. Menahan orang yang ingin merubah wasiat agar tidak merubahnya. Kenapa? Karena dia meyakini Allah as-Sami'. Menahan dirinya agar tidak merubah wasiat tersebut. Karena dia meyakini Allah as-Sami'. Ya. Kalau sudah tertulis wasiat, atau kalau sudah terucapkan wasiat, maka Allah maha mendengar. Nah, ini menahan diri dari seseorang agar tidak merubah wasiatnya. Dalam konteks yang lebih luas, dalam kehidupan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita meresapi nama Allah As-Sami', maka kita akan tertahan dari berbuat maksiat kepada Allah. Terutama yang berkaitan dengan ucapan. Ya. Karena Allah Maha mendengar seluruh suara. Lihat dalam surat Al-Mujadilah. Yang benar Mujadalah atau Mujadilah? Juz ke 28. Yang benar itu surat Mujadilah atau Mujadalah? Dua-duanya benar. Karena Mujadilah berarti orang yang mengadu atau orang yang ya mengadu. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar perkataan istri yang menentangmu tentang suaminya. Padahal sang istri tersebut ketika menentang berbisik-bisik. Lihat suara. Suara yang berbisik-bisik Allah mendengarnya. Lalu kurangnya apa lagi? Apalagi sampai suara yang memang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya tekankan. Anda ingin semangat berdoa, yakini Allah As-Sami'. Allah Maha mendengar. Anda tidak akan pernah bosan-bosan mengangkat tangan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Yakini itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, alimun, karena ayatnya berbunyi innallaha samiun alimun. Alimun kata penulis rahimahullah biniyati wa alimun bi amalil musi ilaih. Fa idza ijtahada al musi wa alima Allah min niyyatihi dzalik athabahu walau akhta. Lagi Maha mengetahui. Salah satu nama Allah adalah al-alim. Berarti Allah mempunyai sifat ilm, mengetahui. Tentang niatnya, yaitu niat orang yang memberikan wasiat, Allah mengetahui. Nah ini juga Pak, kenapa sering sekali, coba saya lihat di dalam Al-Quran berapa kali Allah menggandengkan antara sami'un alimun. Ya. Allah Subhanahu wa taala sering sekali di dalam Al-Qur'an menggandengkan sifat Sami'un Alimun. Ada sekitar ya sebentar. Biar kita lebih mendalami nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita rasakan benar-benar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ayat. Sami'un alimun. Ya, menunjukkan bahwasanya ada memang sambungan ataupun korelasi antara nama Allah As-Sami' dengan Al-Alim. Ketika Allah mempunyai nama As-Sami' Maha mendengar, yang faedahnya tadi akhirnya kita senantiasa berdoa kepada Allah, maka Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi Allah Maha mengetahui. Apa faedahnya digandeng dua nama ini? Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah Maha mengetahui apa yang diperlukan oleh hamba tersebut. Allah Maha mengetahui niat dari hamba tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, kemudian nanti dikabulkan oleh Allah, ternyata tidak pas. Tidak. Tetapi Al-Alim, Allah Maha mendengar plus Allah Maha mengetahui. Ketika Allah mengabulkan, memang cocok sesuai dengan apa yang didengar oleh Allah. Karena Allah Al-Alim. Lihat, subhanallah. Ketika orang minta, Allah didengar oleh Allah. Tapi ketika Allah tidak mengetahuinya, maka mungkin Allah mengabulkan permintaan dia, tetapi tidak sesuai dengan dia. Tetapi ketika Allah maha mengetahui, mengetahui apa yang dibalik dia minta, Allah akan kabulkan permintaan dia sesuai yang didengar oleh Allah. Sedengan kadar yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan pernah meleset. Itu indahnya mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hati akan bergantung kepada Allah. Akan merasakan sempurnanya zat yang kita sembah selama ini. Zat yang kita duduk, yang kita berdiri, yang kita rebahan, kita sujud, ruku, duduk di antara dua sujud. Hanya karenanya, lisan kita baca firman-Nya, menghafalnya, berdoa, berzikir kepadanya. Itu akan terasa lezat tatkala kita memahami ayat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, lagi maha mengetahui tentang niatnya dan mengetahui tentang perbuatan orang yang diberikan wasiat tersebut. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, penulis berkata, apabila seorang yang berwasiat telah berusaha dan Allah mengetahui niatnya, maka Allah akan membalasnya dengan pahala walaupun ia salah. Apa maksudnya? Walaupun ia salah, wasiatnya dirubah setelah meninggalnya. Walaupun ia salah, ternyata wasiatnya dirubah oleh orang-orang sepeninggalnya. Maka tetap akan dapat pahala. Kenapa? Karena Allah Al-Alim. Taib. Kemudian penulis mengatakan, wa fihi tahdhir lil musa ilaihi min at-tabdil fa inna Allah alimun bih muttali'un ala ma fa'ala falyahdhar min Allah hadzal hukmul wasiyyah al-adilah. Artinya, dan dalam ayat ini terkandung peringatan bagi orang yang diberikan, dititipkan wasiat untuk tidak merubahnya. Karena Allah maha mengetahui hal itu dan mengawasi segala apa yang ia kerjakan. Maka waspadalah dari pengawasan Allah. Ada pelajaran menarik, Pak, dari perkataan penulis ini. Sifat Allah Al-Ilm, nama Allah Al-Alim adalah peringatan keras bagi orang beriman agar senantiasa menjauhi maksiat. Dalam bahasa lain yang mudah dipahami, agar kiat agar terhindar dari maksiat, yakini, resapkan di dalam hati Allah Al-Alim. Lihat di sini Allah penulis menjelaskan bahwasanya ini peringatan bagi orang yang diberikan, dititipkan wasiat untuk tidak merubahnya. Kenapa? Karena Allah Al-Alim, maha mengetahui. Berarti kita ambil pelajaran ringkasan dari sini. Anda ingin jauh dari maksiat, resapkan Allah Al-Alim. Kapan ingin bermaksiat? Allah maha mengetahui. Ya, Allah maha mengetahui. Dan kalau ada orang yang lebih cerdas lagi, dia berpikir, Ustaz, kalau seandainya saya meyakini Allah maha mengetahui, lalu kenapa? Saya yakin Allah maha mengetahui. Maka jawabannya, ya akhi, ketika Anda meyakini Allah maha mengetahui, dan saya katakan tadi bahwasanya itu keyakinan bisa menghantarkan kepada kita agar tidak melakukan maksiat, caranya adalah Allah maha mengetahui perbuatan Anda, dan perbuatan tersebut tidak akan dibiarkan nanti di hari kiamat sia-sia. Nah, seperti itu. Allah maha mengetahui perbuatan Anda, dan itu akan dihadirkan nanti di hari kiamat. Tidak dianggap sia-sia. Itulah yang disebut dengan mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang, Pak, kita ini mempunyai zat, mempunyai sembahan yang zatnya itu maha sempurna. Di sini orang akan merasakan lezatnya menghambakan diri kepada Allah. Ada permasalahan apapun, Allah sami'. Allah al-alim. Saya yakin Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Karena Allah al-alim. Saya yakin Allah tidak akan membebani seseorang kemudian dengan beban tersebut akhirnya orang tersebut binasa. Enggak mungkin. Ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam permasalahan agama dari kesulitan. Enggak mungkin. Ini yang saya katakan bahwa memahami nama Allah bisa menjadikan manusia tambah tegar, kokoh, kuat menghadapi kehidupan, kehidupan dan problematikanya. Dan ketahui Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, harus kita pahami baik-baik. Dan ini perhatian juga kepada orang-orang yang kadang-kadang hidupnya nyaman, lapang. Coba banyak-banyak introspeksi. Karena semakin banyak ujian, semakin tanda iman seseorang tersebut. Adapun semuanya ada. Mau apa? Ada. Mau kemana? Bisa. Tersedia? Oke. Ini kawan-kawan yang masih mungkin rumahnya ngontrak, setiap kali ingin bayar kontrakan, mikir, merangut aja pokoknya. Kenapa pian merangut? Ya, mikir. Maka ketahui, semakin tinggi nilai keimanan, semakin berat ujiannya. Yang mau nikah, belum dapat-dapat jodoh, berarti itu lagi diuji tuh. Tinggi keimanannya, bersyukur kepada Allah. Nikah yang pemulaan kakak Milay, lain yang kedua. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau banyak urusan. Yang keluarganya bermasalah. Bermasalah dengan orang tua, bermasalah dengan warisan, bermasalah dengan macam-macam. Semakin tinggi iman seseorang, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Wallahi, Pak, hadis ini saja sudah menjadikan diri kita terhibur. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang kita bisa jadikan hiburan dalam artian penggembira untuk hati yang sedang gersang, sedang merana, sedang sedih dalam menghadapi problematika kehidupan. Di antaranya hadis ini. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal wal-amthal. Yang paling berat dari ujian adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. In kana fi dini salabah. Kalau seandainya di dalam agamanya itu ada kekuatan, maka ujiannya akan tambah berat. Ujiannya akan tambah berat. Makanya saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian. Bukan yang berbicara di sini, ya, bukan orang yang tidak punya masalah. Bukan yang berbicara di sini, bukan orang yang bisa menghadapi masalah. Makanya saya nasihatkan untuk diri saya pribadi. Coba, tatkala kita dapat musibah atau ujian, bala, permasalahan, maka pada saat itu berlezat-lezatlah dengan masalah tersebut. Ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran. Apa takdirmu setelah ini? Saya akan berusaha. Maka pada saat itu indah. Terus. Dan tentunya keluarga, istri, anak-anak kita, kita kuatkan. Jangan sampai istri kita pun melemahkan kita. Ini kadang-kadang ada sebagian karena mungkin perempuan itu lemah, ya. Aduh kak, kayak bagaimana kita kak? Makan apa esok kita? Makan nasi. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan mereka. Kalau kita sudah kuat, ini jangan-jangan kepala keluarganya tidak kuat. Ya, maka kalau sudah kita kuat, maka kuatkan anak istri kita. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba lihat seorang kisah yang sering disebutkan oleh para ustaz. Kisah sahih yang disebutkan dalam kitab Ats-Tsiqat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Yang disebut dengan Abu Qilabah. Lihat. Kedua tangan buntung, kedua kaki buntung, mata lemah penglihatan, rambun, telinga lemah pendengaran. Kurang apa lagi ujiannya? Dalam saat itu masih sanggup untuk mengucapkan, Allahumma, wahai Allah, auzi'ni, berikan aku petunjuk, an ahmadaka hamdan, untuk memujimu dengan pujian, ukafi'u bihi syukra ni'matik, yang bisa menandingi kesyukuran atas nikmat-nikmat-Mu. Wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dan atas apa yang telah Engkau tinggikan aku dari kebanyakan manusia. Padahal dalam keadaan seperti itu. Makanya seperti yang saya bilang tadi, berlezat-lezatlah tatkala dapat musibah dan ujian. Rasakan Allah As-Sami', Allah Al-Alim, Anda akan merasa nikmat. Bahkan ujian itu akhirnya menjadi seni bagi kehidupan kita. Menjadi corak bagi kehidupan kita. Oh iya nih, apalagi nih. Yang Allah inginkan apalagi nih dari saya. Maka indah sekali doa dari Rasulullah SAW. Silahkan baca. Dan ini doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai doaul makrub. Doa orang yang sedang kesulitan. Allah berfirman, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma. Anta Allahumma ana abduku wa ibnu abdik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'u as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib inda an taj'ala al-qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ham. Kata Rasul, siapa yang membaca ini sallallahu alaihi wasallam, maka akan dihilangkan kesedihannya, akan dihapuskan kesulitannya. Doa orang-orang yang sedang kesulitan. Artinya lihat. Artinya benar-benar mensandarkan diri kepada Allah. Allahumma inni 'abduka. Sesungguhnya aku adalah budakmu. Aku suruhanmu, apa saja yang kau suruh. Wa ibnu 'abdik. Dan anak dari budakmu yang laki-laki. Wa ibnu amatik. Dan anak dari budakmu yang perempuan. Bapak ibu kita. Nasiyati biadik. Nasibku di tanganmu. Ya, selesai. Ini yang saya sebutkan berlezat-lezat. Seperti Abu Qilabah. Bahkan Abu Qilabah ini, beliau punya anak. Yang masih muda, yang senantiasa mengurus, merawat beliau. Apabila lapar dimakani, haus diminumi, sholat diwudukan, dan semisalnya. Ternyata anaknya karena tinggal di sekitar pinggiran pantai, masih banyak binatang buas dan hutan, maka pada saat itu anaknya diterkam, dimakan oleh binatang buas, habis dagingnya. Apa yang beliau katakan setelah itu? Masih beliau berlezat-lezat dengan musibah yang beliau dapatkan. Apa beliau mengatakan? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Lihat. Ini pelajaran. Yang mungkin belum dapat anak. Dan ini pelajaran juga yang sudah dapat anak. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan. Ya'sihi fayu'adzibuhu binnar. Yang belum menciptakan dari keturunanku sebuah makhluk yang akhirnya makhluk tersebut bermaksiat kepadanya dan nantinya disiksa di neraka. Jadi ketika anaknya meninggal dalam keadaan tragis seperti itu, beliau bersyukur kepada Allah, berlezat-lezat ketika mendapatkan musibah. Sampai beliau mengatakan, segala puji hanya milik Allah yang belum menjadikan dari diriku sebuah keturunan. Yang nanti keturunan ini adalah makhluk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dengan maksiat tersebut dia akan disiksa dalam neraka. Maka para ikhwah sekalian, lihat, nasiyati biyadik, nasibku di tanganmu, engkau apakan saja ya Allah. Ya, toh ini cuma sementara. Dan adlun fiyya hukmu, madhin fiyya qadam, adil keputusanmu, tetap takdirmu untukku. Lihat, kemudian Allah berfirman dalam doa tersebut disebutkan, as'aluka bikulli ismin huwa lak, lihat nama, aku memohon kepada engkau dengan seluruh nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan di dalam Al-Qur'anmu, au ista'tharta bihi fi au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau berikan ajaran kepada seorang dari makhluk-makhlukmu, atau nama yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu. Apa permintaannya? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Qur'an sebagai pencerah hatiku, wa nura sadri, sebagai penyejuk dadaku, wa jala'a huzni wa dhahaba hammi, jala, menghilangkan kesedihanku, dhahab, menghapuskan keresahanku. Barang siapa yang baca ini, niscaya harus percaya kepada Rasulullah SAW, akan hilang kesedihannya. Cuma muskilahnya, kita senantiasa bersandar dengan manusia, kita senantiasa bersandar dengan pekerjaan, kita senantiasa bersandar dengan harta, dengan kekuatan, dengan ilmu, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indah, pokoknya indah sekali membicarakan nama Allah itu indah, karena Allah memang maha indah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma al-wasiyah allati fiha haifun wa janafun. Sedangkan wasiat yang mengandung kesewenang-wenangan, ketidakadilan, wa ismun, dan dosa, liman hadharal musi waqtal wasiyati biha, maka seyogianya orang yang menyaksikan orang yang berwasiat saat melakukan wasiat, an yansahahu bima huwal ahsan wal a'dal, untuk memberikan nasihat kepadanya dengan apa yang terbaik dan paling adil. Wa an yanhahu anil jawr wal janaf, dan agar ia mencegahnya dari kelaliman dan ketidakadilan. Dari kelaliman dan ketidakadilan. Wa huwal mail biha anil khata', ketidakadilan tersebut yaitu condong karena suatu kesalahan yang tidak disengaja. Min ghairi ta'ammud, wal ism huwa ta'ammudu lidzalik, sedangkan dosa itu adalah bila sengaja di dalam melakukannya. Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari, kadang orang dalam keadaan sekarat dia tidak sadar untuk memberikan wasiat. Ya, atau dalam keadaan sakit keras, dia kadang-kadang dia terlalu terbawa perasaan untuk memberikan wasiat. Yang di dalam wasiatnya itu terdapat kezaliman dan dosa. Maka pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang hadir tatkala pemberian wasiat itu, yang kalau terlalu salah, terlalu condong kepada ketidakadilan, maka dinasihati. Bukan ini yang harus diberikan wasiat, tapi si fulan. itu pun tidak mengganggu agar dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian, fa illam yaf'al dzalik fayambaghi lahu an yusliha bainal musi ilaihim. Artinya, namun bila orang yang menyaksikan itu tidak melakukan hal di atas, maka sebaiknya ia mendamaikan antara orang-orang yang diwasiatkan kepada mereka. Wa yatawassalu ilal adli bainahum alal wajhi taradhi wal musalahah. Dan berusaha menciptakan keadilan di antara mereka dalam bentuk kesepakatan bersama dan perdamaian. Wa wa'adhahum bitabri'ati dhimmati mayyitihim fahadha qad fa'ala ma'rufan 'aziman. Dan menasihati agar mereka menunaikan segala kewajiban-kewajiban yang ditanggung orang yang meninggal dari mereka tersebut. Maka orang ini telah melakukan kebaikan yang agung dan tidak ada dosa baginya sebagaimana yang harus ditanggung oleh orang yang merubah wasiat yang lalim tersebut. Lihada wa lihada qal innallaha ghafurun rahim. Jadi penjelasan ini Syekh jelaskan agar Syekh sampai kepada kenapa Allah akhiri ayat innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Ya. Ayaghfiru jami'az zallati. Maksudnya dia mengampuni seluruh ketergelinciran. Wa yasfahu 'anit tabi'at liman taba ilaihi. Memaafkan kesalahan bagi orang yang bertaubat kepadanya. Wa minhu maghfiratuhu liman ghadha min nafsihi. Dan di antaranya adalah ampunannya, yaitu ampunan Allah terhadap orang yang menahan nafsunya. Wa taraka ba'dha haqqihi li akhihi. Lalu menggugurkan sebagian hak-haknya demi saudaranya. Lianna man samaha samahu Allah. Karena barang siapa yang memaafkan, niscaya Allah akan memaafkannya. Jadi gini Pak, bagaimanapun wasiat itu kadang-kadang ada sebagian ridha, ada sebagian tidak ridha. Ya. Maka pada saat itu yang tidak ridha hendaknya dia memaafkan. Kenapa? Karena yang memaafkan Allah akan memaafkannya. Ya, karena yang memaafkan Allah akan memaafkannya. Dan di sini Syekh mengatakan termasuk maghfirah yang didapat oleh seseorang dari Allah adalah tatkala dia sebenarnya seharusnya abah itu memberikan wasiat pada aku, tapi kada dapat aku. Maka pada saat itu Allah yang memberikan maghfirah kepada orang tersebut. Tatkala dia damai, tatkala dia ingin tetap akur lawan ading-adingnya, kakak-kakaknya, paman bibinya, meskipun mungkin haknya diambil, Allah memberikan maghfirah kepada orang tersebut. Misalkan ada rumah sebagai warisan dijual, aturan dijual, ya, dan dibagi hasilnya. Ini tidak dijual oleh seseorang, kemudian seorang keluarga saja, kemudian hasilnya dibagi secara tidak rata. Maka yang mendapat bagian secara tidak rasa karena ingin tetap akur damai di antara peding sanakan saudara-saudara, maka ini dapat maghfirah dari Allah. Siapa yang memaafkan maka Allah akan memaafkannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullah mengatakan di akhir-akhir ayat ini, ghafurun limayyitihim aljair fi wasiyatih, dan Allah akan mengampuni dosa mayat yang berbuat lalim pada wasiatnya. Ini ada kadang-kadang orang tua ataupun yang mayat ini dia berbuat zalim dalam wasiatnya. Maka Allah mengampuninya kalau seandainya keluarganya tersebut benar-benar saling memaafkan. Idza ihtasabu bi musamahati ba'dihim ba'dan li ajri bara'ati dhimmah. Lihat nih, perhatikan. Jika keluarga mayit saling mau memaafkan demi menggugurkan kewajiban si mayat. Jadi kadang-kadang ada abah yang salah dalam wasiatnya, ada orang tua yang salah dalam wasiatnya, ada keluarga yang salah dalam wasiatnya. Aturan dia berdosa, tapi karena orang-orang keluarga tersebut saling memaafkan, maka akhirnya sang mayat tidak berdosa. Nah ini, ya ini manfaatnya, saling memaafkan. Bahkan sampai kepada si mayat, dia akhirnya terlepas dari kesalahan, terlepas dari dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahimun bi'ibadih, Allah Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Haitsu syara'a lahum kulla amrin bihi yatarahamuna ya wa yata'atafuna. Yaitu dengan mensyariatkan kepada mereka segala perkara yang dengannya mereka saling berkasih sayang dan berkasih mesra. Fadallat hadhihi al-ayat 'alal hathi 'alal wasiyyah wa 'ala bayani man hiya lahu wa 'ala wa'idin al-mubaddil lil-wasiyyah al-adilah wa targhib fil-islah fil-wasiyyah al-ja'izah. Jadi surat Al-Baqarah ayat 180, 181, 182, ayat-ayat ini menunjukkan tentang anjuran untuk wasiat, satu. Yang kedua, untuk menjelaskan kepada siapa wasiat itu diperuntukkan, dua. Yang ketiga, dan juga ancaman terhadap orang yang merubah wasiat yang adil, tiga. Yang keempat, anjuran untuk mendamaikan pada wasiat yang lalim, yang zalim. Maka ayat ini adalah ayat yang agung, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, tentang wasiat. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari itu bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Jika ada yang ingin bertanya, 1-2 pertanyaan. Ya, Ustaz, barakallahu fik. Wa fiku barak. Tadi Ustaz begitu jelas menjelaskan tentang nama Allah As-Sami', tapi sering kita temukan di Al-Quran juga ada alim, seperti alimul ghaib wa syahadah. Jadi apa bedanya antara alim dengan alim? Ya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Biasanya alim itu digandengkan dengan ghaib dan syahadah. Sama artinya, maha mengetahui. Tetapi untuk al-alim dia ada mufrad tersendiri, sedangkan alim digabungkan dengan alimul ghaib wa syahadah. Karena tidak ada sifat Allah al-alim kecuali dengan penggabungan hal ghaib ataupun yang disaksikan. Itu saja bedanya. Sama artinya al-alim, tetapi al-alim lebih umum. Dalam artian bukan hanya perkara mengetahui ghaib, tetapi seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, cukup kiranya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Silakan, Umu. Begini Pak Ustaz, ibu saya waktu beliau masih hidup ada menitip pesan kepada saya sendiri, sedangkan saya punya saudara 8 orang. Beliau meninggalkan sebuah rumah dan beliau berpesan kepada saya agar rumah ini nanti kalau beliau sudah meninggal supaya dibagi 10. Padahal anak beliau kan cuma 8. Saya katakan 2 bagian itu untuk siapa? Beliau berpesan 2 bagian itu buat adik saya yang paling kecil karena dia ada sedikit terlilit hutang dengan temannya. Apakah wasiat ini perlu dilaksanakan bagi kami semuanya? Iya. Sekian, makasih. Untuk seperti yang saya sudah sebutkan tentang wasiat sangat berkaitan dengan warisan. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 11, mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Memberikan warisan itu setelah pembagian wasiat. Tetapi pembagian wasiat pun ada batasan-batasannya. Pertama, la wasiyata liwaris. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Nah, ketika adik yang terakhir, yang terlilit hutang tadi, adalah termasuk daripada ahli waris, maka tidak berhak atas wasiat sebagaimana yang diwasiatkan oleh sang ibu tadi. Jadi saran saya yang paling bagus rumah tersebut dijual, kemudian setelah itu dijual di sini bisa dijual kepada ahli waris, dalam artian ahli waris membeli rumah itu, nanti kan ada duitnya. Nah, habis itu dibagi sesuai dengan hukum warisan yang ada dalam agama Islam. Itu lebih baik dibandingkan tadi wasiat yang diwasiatkan oleh si mayat, sang ibu rahimahallahu taala, untuk dibagi 8, dibagi 10 dan diberikan 2 bagiannya kepada adik yang terakhir karena terlilit hutang. Karena adik yang terakhir kalau berdasarkan penjelasan di sini dia termasuk ahli waris. Maka Rasulullah SAW bersabda, la wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris karena dia sudah dapat bagian. Ya, sudah dapat bagian. Wallahu alam. Cukup kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.